Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nadzamaha kullahal alamatul khudhari fi qauli. Jadi 10 dasar pengetahuan ilmu, ya, 10 dasar yang harus diketahui sebelum mempelajari satu disiplin ilmu. Ini telah ditulis atau dinazamkan oleh Al-Khudhari, ya, dalam dua nazam, Mabadi ayyi ilmin kana haddu wa maudu'un wa goyatun mustamiddu. Masa ilu nisbatu wasmun wa hukmu wa fadlun wa di'un asrun tu'addu. Jadi dasar dari semua ilmu itu, yang pertama had, ya, had itu definisi, maudu ini objek pembahasan, goyah ini tujuan, ya, mustamid ini apa itu, sumber, masa ilu ini pembahasannya apa, nisbatun hubungan dengan ilmu yang lain, nama, hukum mempelajarinya, keutamaannya, dan apa itu pionir, ya, pencetus, ya, penulis pertama. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pas, ya, ini jumlahnya 10. Wa nadzamaha aidan Abul Alaul Mu'ri apa Mu'ri bacanya. Fi qaulihi man rama fannan falyuqaddim awwala ilman bihaddihi wa mau di intalah wa wadiin wa nisbatin wa mas tak wa mas tumit min huwa fadluhu wa hukmun ya tamit. Ini juga sama seperti tadi, ya, ini cuman ada empat nazam. Masmun wa ma afada wal masailu fadil ka asrun lil muna wasailu wa ba'duhum fiha alal ba'dik tasor wa mayakun yadri jami'ihan tasor. Ini lebih panjang ini. Barang siapa yang ingin mempelajari satu fan, maka hendaknya pertama dia mengetahui nama dari ilmu itu, dengan apa definisinya, kemudian objek pembahasannya, penulis pertama kali atau pencetus, kemudian hubungan dengan ilmu yang lain, sumbernya, keutamaannya, hukumnya, lalu namanya. Oh, berarti alam ini bukan nama, ya. Namanya, kemudian manfaatnya, masalah-masalah yang dibahas. Sebagian 10 hal ini adalah pelantara untuk mencapai harapan, ya. Ya, harapan memahami pelajaran yang akan dipelajari. Sebagian ulama hanya meringkas sebagian saja. Artinya tidak semua ulama itu menjelaskan 10 hal ini, ada yang hanya menjelaskan sebagian. Wa syarihu rahimahullahu taala dzakara minha arba'an. Jadi penulis Fathul Mu'in dari 10 hal ini yang dijelaskan hanya 4. Al hadda wal isma wal istimdad wal faidah, yang dijelaskan hanya definisi, nama, sumber dan manfaatnya saja. Wa baqi alaihi sitatun, masih ada 6 yang belum dijelaskan. Maudu'uhu, objek, ya. Hukmuhu, hukum mempelajari. Masailuhu, masalah-masalah yang dibahas. Wadihu, apa itu pencetus. Nisbatuhu, hubungan dengan ilmu yang lain. Fadluhu, keutamaan. Famal awal fahuwa af'alul mukallafin min haitsu urudul ahkamilaha. Untuk objek pembahasan, ya, awal ini maksudnya kan maudu, ini kembalinya ke sini, ya. Objek pembahasan ilmu fikih adalah perbuatan-perbuatan orang mukallaf dari sisi hukum yang datang kepadanya. Wa amasani, sani ini berarti hukum, ya. Hukum ilmu fikih adalah fahwal wujubul aini awil kifai. Bisa wajib ain, ya, semua orang bisa wajib kifai, cukup perwakilan saja. Wa amasalitsu fahwal qadaya. Yang ketiga berarti apa? Masail ini, ya. Yang ketiga adalah masalah-masalah yang dibahas. Masalah-masalah yang dibahas itu, ya, Qadhiyah itu kalimah, ya. Kalau Qadhiyah ini biasanya bahasa mantik, ya, jamak dari Qadhiyah. Kalau bahasa nahwu, ya, kalam. Kaniyatu wajibatun walwudu syartun li sihhati shalah wa dhuhurul waqti sababun laha. Jadi kalimat-kalimat ini, susunan-susunan ini, niat hukumnya wajib, wudu adalah syarat sah sholat, masuknya waktu adalah sabab sholat. Ya, ini namanya qodhoya ya. Qodhoya itu ya kalimat, kalau bahasa Indonesia ya kalimat. Wa amar rabbi fal a'immatu al mujtahidun. Pencetus ilmu fikih adalah 4 imam mujtahid ya. Abu Hanifah, Imam Malik ya, kemudian Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Wa amal khamisu fa huwal muhajiru lil ulum. Yang kelima nisbat ya, hubungan atau perbandingan dengan ilmu yang lain. Ilmu ini berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Mughayyarah ini istilah mantik. Wa masadisu fa huwa fawaqanuhu ala sairil ulum. Kemudian yang terakhir berarti apa? Keutamaan ya, keutamaan ilmu fikih dibandingkan ilmu yang lain adalah berada di atas ilmu yang lain. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ini karena ada sabda Nabi, barang siapa yang Allah menghendaki dia menjadi orang baik, maka Allah akan memberikan kefahaman agama kepadanya. Walikaulihi, jadi ini sabda ini menjadi dalil ya, yang menjadikan ilmu fikih itu di atas ilmu yang lain. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Bila kalian bertemu dengan apa itu namanya kebun surga, maka bahagialah. Ini kalau tidak salah irta'u ini bahagia ya maknanya ya. Qalu wa mariyatul jannati ya Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, taman surga itu apa wahai Nabi? Qala hilaku dzikri. Nabi menjawab, apa itu riyadul jannah atau taman surga adalah halakoh zikir. Halakoh itu ya majelis zikir. Qala atau khilaku zikri hiya majalisul halal wal haram. Kaifa tashtari wa kaifa tusalli wa kaifa tuzaki wa kaifa tahujju wa kaifa tangihu wa kaifa tutalliku wa ma asbah dzalik. Jadi oleh ulama yang bernama Atok, khilaku zikri ini tidak diartikan dengan zikir la ilaha illallah atau gimana itu ya, atau tarikah-tarikah itu, tapi diartikan dengan perkumpulan ya, atau majelis yang membahas tentang halal haram, bagaimana cara membeli, bagaimana cara sholat, bagaimana cara zakat, cara haji, menikah, mentalak, dan yang lain-lain. Jadi ini majelis fikih. Wal muradu ma'rifatu kaifiyati sholat wa zakati wal haji. Yang dimaksud dengan bagaimana cara tadi adalah mengetahui tata cara sholat, mengetahui tata cara zakat, haji, dan lain-lain ya. Wadzalika yakunu bima'rifati arkaniha wa syurutiha wa mufsidatiha. Jadi mengetahui cara sholat, haji, dan zakat itu caranya dengan mengetahui rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan hal-hal yang membatalkannya. Idil ibadatu bighairi ma'rifati dzalik wa ghairu shahihah. Karena melakukan ibadah tanpa mengetahui semua itu, ibadahnya tidak sah. Kama qala Ibnu Ruslan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seperti yang diucapkan oleh Ibnu Ruslan ya dalam Nadzom Zubatnya, setiap orang yang melakukan amal tanpa mengetahui tata caranya, maka amal yang dilakukan itu ditolak ya, ditolak. Artinya la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah. Semoga bermanfaat.